Masih dalam mukaddimah yang ketiga ini, beliau menyampaikan, ketahuilah, semoga Allah membimbingmu untuk senantiasa berjalan di atas kebenaran, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan larangan dan menjalankan perintahnya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Perkara yang beliau sampaikan adalah bahwasannya Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama yang benar, adalah agamanya Nabi Ibrahim. Apa itu agamanya Nabi Ibrahim? An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, mengikhlaskan seluruh agama hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim tersebut. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah agama Nabi Ibrahim yang lurus, al-ma'il 'anil syirki wal muqbil ilallah, berpaling dari kesyirikan dan mengikhlaskan agama semata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh manusia, min awwalihim ila akhirihim, dari yang pertama sampai yang terakhir, dengan firman-Nya dalam surah Az-Zariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan makna ya'budun dalam ayat ini adalah yuwahidun, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena tidaklah semata-mata ibadah kemudian menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak disertai dengan tauhid. Sehingga perintah Allah subhanahu wa ta'ala adalah perintah untuk beribadah, artinya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Karena ada pula yang beribadah sebagaimana disebutkan dalam surah Asy-Syu'ara ya. Afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamuna fa innahum aduwwul li illa rabbal alamin. Kata Ibrahim alaihi salatu wassalam yang Allah abadikan dalam surah Asy-Syu'ara, tidakkah engkau melihat apa yang kalian ibadahi dan orang tua kalian yang telah dahulu? Sungguh mereka adalah musuh-musuh kami, kata Ibrahim, illa rabbal alamin, kecuali Rabb semesta alam. Itulah sesembahan yang benar. Sementara ibadah yang diperuntukkan kepada selain Allah, itulah ibadah yang batil. Yang mencampur adukan antara ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan, terjatuh dalam larangan yang paling besar dalam agama Islam ini. Kemudian kita lihat lagi penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Beliau menjelaskan, wa'lam annal ibadata nau'an, ketahuilah bahwasannya ibadah itu ada dua jenis. Sebelumnya sudah dikenalkan kepada beliau definisi ibadah yang syar'i. Ada definisi umum, ada definisi yang khusus. Adapun definisi secara umum, at-tazallulu lillahi mahabbatan wa ta'ziman, merendahkan diri kepada Allah dengan disertai cinta dan pengagungan. Merendahkan diri kepada Allah disertai dengan cinta dan pengagungan, dengan menjalankan perintah menjauhi larangan. Ini masih umum. Yang lebih khusus yaitu definisi yang disampaikan oleh Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dengan ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahirati wal batinah. Sebuah nama yang mencakup, yang menggabungkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, berupa perbuatan dan ucapan, yang zahir dan yang batin. Yang zahir seperti apa? Puasa, haji, zakat, sholat. Yang batin apa? Merendahkan diri, pengagungan kepada Allah, tawakal, cinta. Itu ibadah-ibadah yang sifatnya al-batinah, yang hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perincian yang akan, atau kalau kita pelajari perinciannya ada pada penjelasan para ulama. Ya, di sini beliau menjelaskan tentang ibadah dari sisi yang lainnya. Wa'lam annal ibadata naw'an. Ketahuilah bahwasannya al ibadah naw'an. Ibadah itu ada dua jenis. Ini mungkin kalau untuk bahasa kita lebih tepatnya kita artikan dengan penghambaan. Ya. Penghambaan itu ada dua jenis. Pertama, ibadatun kauniyah, ibadah yang sifatnya kauni. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan secara kauni. Tidak ada masyiah sama sekali pada manusia. Jadi tidak mungkin kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sudah menetapkan secara kauni kita sebagai hamba diciptakan pendek kemudian menolak ciptakan tinggi, enggak mungkin, ya kan? Sudah tunduk hal ini, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan kurang ini dan kurang itu, kurang pas ini dan kurang itu, ingin selera seperti itu, ya. Tidak bisa kita tunduk dengan apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna penghambaan secara kauni. Ya. Beliau katakan, wal khudu'u li amrillahi ta'ala al-kauni wa hadhi syamilatun li jami'il khalqi la yakhruju anha ahadun. Penghambaan kauni ini yaitu tunduk dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kaun, secara sedia ada, gitu ya. Dan ini mencakup semua makhluk. Tidak ada makhluk yang mungkin diciptakan dalam keadaan cacat. Ah, tidak, ya. Saya berkehendak untuk sempurna. Tidak. Tunduk dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah seorang pun, siapapun, binatangkah, manusiakah, ya, atau al-jamadat, benda-benda yang mati. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah SWT surah Maryam 93. In kullu man fis samawati wal ardi illa atur rahmani abda. Tidak lain yang ada di langit dan di bumi, semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba. Ya, semuanya sebagai hamba tanpa kecuali. Fayashamilatun lil mu'minin wal lil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir. Ibadah kauni ini mencakup orang mukmin, orang kafir, yang baik ataupun yang jahat. Semuanya tunduk dengan ibadah kauniyah ini. Bisa dipahami ya? Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Saya pernah mendengar bahwa ibarah, ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala termasuk ayatun min ayatillah, bukti daripada kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga agama ini. Bagaimana ungkapan beliau itu mudah dipahami dan gamblang, jelas, tidak keluar dari apa yang sudah disampaikan para ulama yang telah mendahului beliau. Beliau tidak mengada-ada dan beliau menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Ini termasuk tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga agama Islam ini dengan adanya para ulama yang menjelaskan kepada kita ilmu agama ini sehingga kita bisa memahaminya. Kemudian yang kedua, ibadah syar'iyah, ibadah yang syar'i, yaitu wahyal khudu'u li amrillahi ta'ala asy-syar'i, tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala secara syar'i. Apa itu perintah Allah secara syar'i? Yaitu al-kutubus samawiyah, kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, Taurat, Injil, Al-Quran, Zabur, Sufi Ibrahim, wa Musa, juga lembaran-lembaran yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nabi Musa di samping Taurat juga ada lembaran-lembaran sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut. Ini al-ibadah asy-syar'iyyah, tunduk kepada Allah SWT dengan menjalankan wahyu Allah SWT berupa kitab-kitab as-samawiyah yang telah disebutkan tadi. Dan Al-Quran sebagai pembenar kitab-kitab tersebut dan sebagai penyempurna dan meluruskan yang telah dirubah-rubah dari kitab-kitab yang telah terdahulu, yang dirubah-rubah oleh tangan-tangan barakallahu fikum para ulama Bani Israel, para pendeta ahli kitab yang merubah, diluruskan dengan Al-Quran dan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana mereka telah menyimpang sebagaimana penyimpangan pada kaum Nuh. Apa penyimpangannya? Al-hulu fis salihin, melampaui batas dalam memuji, menyanjung orang-orang soleh, bersikap kepada mereka sampai meminta, menjadikan mereka sebagai tempat bertawasul, menjadikan mereka sebagai apa? Pemberi syafaat. Haulai syufa'auna indallah. Kami sebenarnya tidak menyembah mereka. Mereka ini, Lata wal Uzza dan seterusnya, adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kesalahan mereka. Jadi hulu kepada orang-orang saleh, tapi meninggalkan ajarannya. Dan itu yang terjadi pada ahlul kitab Yahudi dan Nasara. Hulu kepada para nabi mereka, hulu kepada Uzair, hulu kepada Nabi Isa, tapi meninggalkan ajaran para nabinya, meninggalkan ajaran Nabi Isa, tidak mau mengikuti ajaran Nabi Isa. Dan umat ini juga demikian, akan terjatuh sebagaimana mereka terjatuh. Hulu kepada orang-orang saleh, dengan cara demikian lupa dengan ilmu yang mereka wariskan, tidak mau mempelajari ilmunya, mencari berkah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, saya pernah diminta apa nih namanya songkok begitu. Minta songkok, tujuannya apa? Cari berkah. Saya kasih yang baru nggak mau, dikasih yang baru nggak mau. Kenapa begitu? Ya. Bukankah barakallahu fikum, tidaklah seorang itu memberikan barokah pada zatnya kecuali Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara yang lainnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan para ulama setelahnya, barokahnya itu apa? Ilmu. Ya. Al-anbiya warasatul al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya. Ilmunya itulah yang barokah, sementara jasadnya barakallahu fikum, bekasnya, pakaiannya dan seterusnya itu seperti pakaian kita, ya. Bahkan mungkin barakallahu fikum seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau sangat tawadu, ya. Seandainya manusia itu mengerti apa yang aku lakukan, tidak akan berbuat demikian terhadap diriku dalam menyanjung beliau. Padahal ilmunya subhanallah, beliau yang mempunyai kitab apa? Kitab hadis, ya, Musnad Imam Ahmad dan karya-karya yang lainnya. Baik. Jadi barakallahu fikum, al-ibadah asy-syar'iyyah yaitu menjalankan perintah Allah SWT yang ada di dalam kitabnya dan apa yang disampaikan oleh nabinya. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad SAW yang membawa Al-Quran, menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya. Dan Allah menjaga Al-Quran dan menjaga sunnah beliau. Inna anzalna ilaika zikra, inna anzalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Nahnu nazalna zikra wa nahnu lahu hafidhun. Kamilah yang menurunkan Al-Quran juga sunnah, dan kami pula yang akan menjaga. Jadi az-zikra di situ adalah Al-Quran juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Buktinya apa? Dalam ayat yang lain dikatakan, wa anzalna ilaika zikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu az-zikra, yakni apa? Sunnah beliau, perbuatan, penjelasan dari ucapan, dan kamilah yang akan menjaganya. Allah menjaga Al-Quran dan juga ajaran sunnah, ucapan-ucapan beliau Allah jaga dengan adanya para ulama. Kemudian hal ini tentang ibadah asy-syar'iyyah sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Furqan ayat ke-23. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang mereka berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan tunduk, merendahkan diri di hadapan Allah SWT dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Inilah ibadah asy-syar'iyyah. Kata beliau, "Fannaw'ul awwal la yuhmad 'alaih." Untuk jenis yang pertama, ibadah kauniyah, seorang tidak terpuji, ya. Diciptakan dalam keadaan bagus, dalam keadaan kurang bagus, dalam keadaan ini dan itu, semuanya tidak ada pujian, tidak ada sanjungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang membentuk rupa kalian ketika di dalam rahim sebagaimana Allah kehendaki. Ya, tunduk kita, enggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Dari ketetapan Allah, sehingga kita sebagai hamba Allah secara kauni, dan hal itu tidak terpuji. Ya. La yuhmadu alaihi al-insan li'annahu bighairi fi'lih. Kenapa? Karena hal itu bukanlah perbuatannya. Lakin qad yuhmadu ala ma yahsul minhu min syukrin indar raha wa sabrin 'alal bala. Akan tetapi terkadang bisa mendapatkan pujian, terpuji, ya, disebabkan dia ketika mensikapi dengan rasa syukur ketika mendapatkan kemudahan, kelonggaran, kebaikan. Dia mensikapi dengan rasa sabar ketika ada al-bala, dengan adanya ujian yang hal atau hal-hal yang menyulitkan. Bikhilafun nau'il athani, beda halnya dengan ibadah jenis yang kedua, fa innahu yuhmadu alaih, maka pelakunya terpuji karena dialah yang melakukannya dengan kehendaknya, dengan iradahnya. Dia mempunyai pilihan. Inna hadainau sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan jalan yang lurus. Kami jelaskan jalan yang lurus melalui para nabi dan rasul, diturunkan Alkitab. Dengan dijaganya agama, ada yang memilih kekufuran, ada yang memilih kepada Islam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Iya. Di sini ada penjelasan bahwa orang kafir, mereka itu terkadang dapat pujian ketika menghadapi al-ibadah al-kauniyah. Dan hal itu pula barakallahu fikum, ketika mereka mendapatkan kemudahan, dia bersyukur kepada Allah. Sekalipun di lain waktu dia berbuat syirik atau melakukan kekufuran, terpuji dia bersabar ketika mendapatkan kesulitan. Dan balasan itu didapatkan di dunia ini. Sedangkan di akhirat dikatakan kepada mereka, diperlihatkan amalan-amalan mereka, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami perlihatkan kepada mereka dari amalan-amalan mereka, kemudian kami jadikan ibarat debu yang bertebangan, tidak ada apa-apanya. Dan mereka mendapatkan kesenangan di dunia itulah sebagai balasan atas perbuatan baik mereka. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tum biha. Kalian telah menghabiskan kebaikan-kebaikan kalian di dunia, wastamta'tum biha, dan kalian bersenang-senang dengan dunia itu. Itu orang-orang kafir. Sehingga ayat ini menjadi teguran bagi kita semua, sebagaimana hal ini telah menjadi teguran untuk sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sangat khawatir ketika mendapatkan kemudahan-kemudahan dengan ditaklukkan berbagai negeri. Persia telah ditaklukkan dan negeri-negeri Romawi, ditaklukkannya Mesir, kemudian Yerusalem, Baitul Maqdis menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin. Beliau khawatir ayat ini sebagai teguran, jangan sampai Allah segerakan kebaikan kita di dunia sementara di akhirat tidak mendapatkan apa-apa, sembari beliau menangis. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.